إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca beberapa bab dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab di dalam surat-menyurat Mukatabah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pada bab yang ke-529, hadis 1129, terkait dengan bab yang lain, terkait dengan keseharian, terutama ketika berjumpa dengan orang lain, menanyakan kabarnya. Kaifa asbahta, kaifa amsaita, bagaimana kondisi kamu pagi hari ini, bagaimana kondisi kamu sore hari ini. Dahulu menggunakan bahasa kaifa asbahta, kalau pagi hari kaifa asbahta, sore hari kaifa amsaita. Kalau bahasa kita sekarang kaif halak, jadi ya kaif halak, gimana kabarmu, bagaimana kondisi kamu saat ini. Itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, ada tegur sapa dengan saudara kita, menanyakan kondisi, menanyakan keadaan saudara kita, dan jawabannya pun jawaban yang menunjukkan syukur nikmat. Alhamdulillah, ala khair, nahmadullah ilaik, hakala. Ini semuanya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Adab al-Mufrad babun kaifa asbahta, bab bagaimana kondisi kamu pagi hari ini. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang muslim ketika berjumpa dengan saudaranya, ini berlaku umum untuk keluarganya, untuk familinya, dan juga untuk saudara dia sesama muslim yang lainnya. Terutama ketika mendapati saudaranya sakit, sedang sakit, atau dia menjenguk orang sakit, menanyakan kabar, kaifa asbahta, bagaimana kondisi kamu pagi hari ini. Kalau sore hari mengatakan kaifa amsaita, bagaimana kabar kamu sore hari ini. Ini sangat ditekankan dilakukan oleh orang-orang yang punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan kepada bawahannya. Orang tua pada anak-anaknya. Para bos-bos pada karyawannya. orang-orang yang memiliki kelebihan, seorang alim, seorang da'i, kepada para madu'unya, pada murid-muridnya, seorang pemimpin kepada rakyatnya, untuk menunjukkan perhatian mereka kepada bawahannya. Yang kedua, menunjukkan sikap tawadhu yang ada pada mereka kepada bawahannya. Ini nanti akan kita lihat riwayatnya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabatnya, terutama mereka yang sakit, apalagi sakitnya dikarenakan perjuangan jihad fi sabilillah. Kita baca riwayatnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu al-Ghasil an 'Asim bin 'Umar an Muhammad ibn Labid qal, dari Muhammad ibn Labid beliau berkata, semoga Allah meridhai beliau, lamma usiba akhalu sa'tin yaumal khandaq fa thaqula hawaluhu 'inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah. Ketika Sa'ad, ini salah seorang tokoh besar dari kalangan sahabat Ansor, tertimpa bagian akhulnya pada perang Khandaq. Akhul itu bagian tengah-tengah ziroknya. Ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Kayak ini tak lengannya. Nah, lengan bagian depannya ini terkena di sebelah sininya pada waktu perang Khandaq. Kalau uratnya itu ada yang keputus, darahnya akan muncrat. Sudah diberhentikan. Ketika terkena bagian lengannya itu, saat ini semakin berat penyakitnya. Sakula. Kondisinya semakin berat. Maka mereka memindahkan saat ini di rumah seorang wanita yang bernama Rufaidah Al-Ansariyah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebuah kemah khusus di masjid untuk mempermudah beliau menjenguk saat ini. Kemahnya itu dekat dengan rumahnya Rufaidah yang tadi, sehingga seolah-olah di rumahnya Rufaidah, jadi bukan di dalamnya, dibuatkan tempat khusus. Wa kanat tudawi al-jarha, kebetulan Rufaidah al-Ansariyah ini, semoga Allah meridainya, biasa mengobati orang yang luka, semacam kayak bidan gitu ya, biasa mengobati yang luka-luka. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqul kaifa amsayta wa idza asbaha kaifa asbahta fayukhbiru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati saat tadi, beliau bertanya kepada dia, kaifa amsayta, bagaimana kondisi kamu sore ini? Ketika pagi harinya, beliau mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana kondisi kamu pagi hari ini? Fayukhbiru. Maka Sa'ad pun memberitakan kabarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih disahihkan oleh Al-Hafidz dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini mengandung banyak faedah. Yang pertama, adanya anjuran sunnah Rasul, bimbingan Rasul untuk menanyakan kabar ikhwah kita. كيف اصبحت يا اخي كيف امسيت كيف حالك بخير. Ini bimbingan Rasul, afalnya ini bukan bimbingan jamaah, ini banyak jamaah di sini, tapi masyaallah mereka yang mengamalkannya gitu. Jangan merasa itu orang jamaah yang mempopulerkannya, kita orang yang bukan jamaah kemudian merasa enggak nyaman, jamaah itu Ustaz, kita orang ahwal. Enggak, ini bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mencontohkan. Kaifa asbahta, kaifa amsayta. Itu bahasanya. Kalau sekarang dibikin bahasa, kaif halak, khair, Kif halak, kif halak. Menanyakan kabar. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan di awal, tindakan ini menunjukkan sikap ketawaduan. Ya, di sini yang memulai siapa? Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul, yang paling mulia di antara mereka semuanya. Beliau juga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, ya melebihi khalifah sudah, pemimpin. Mendahului, menanyakan dengan kata-kata kaifa asbahta, kaifa amsaita kepada para sahabatnya. Ini sikap tawadhu, rendah hati. Dan ini yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya kemuliaan, entah seorang pejabat pemerintahan, seorang alim, ulama, atau tokoh masyarakat, atau yang semisal mereka. Bentuk tawadhu'nya mereka kepada bawahannya lebih dahulu menyapa, lebih dahulu menegur, lebih dahulu menanyakan kabar. Kif halak, kif khair, kif asbahta ya akhi, kif amsaita, hakadha. Ini penting diperhatikan. Jangan menunggu sebaliknya. Ketemu menang toai. Dia kok menang kan? Lepas kok kan menang juga? Ini siapa orang siapa? Anak pejabat, ini rakyat. Ini yang ngomong sama saya kayak asbahta. Loh. Ini yang ini mutakabir, yang ini gak tahu diri. Ketika seseorang yang semestinya mendahului, tidak mendahului, kamu jangan diam. Kamu yang memulainya. Entah kamu pejabat atau kamu rakyat. Ini kan di sini kan yang diharapkan seorang yang punya kedudukan, yang punya posisi, menunjukkan sikap tawadhu'nya, memulai, menyapa, menanyakan kabar bawahannya. Tapi ketika tidak dilakukan, yang bawahannya memulai. Itu sih, ya mestinya begitu ya, menghormati yang punya kedudukan. Kif asbahtum, kif amsaitum, kif halukum, bikhair. Al-Muhim saling menyapa, saling tegur sapa, saling memulai, menanyakan kabar. Bentuk ketawadhu'. Terutama untuk yang atas ke bawah. Faedah yang lainnya adalah pertanyaan ini menggambarkan eratnya ukhuwah. Ketika ukhuwah itu kuat, ya, interaksinya bagus, muamalahnya baik dengan sekitarnya, akan dengan mudah menanyakan kaifa asbahta. Mudah menanyakan kaif amsaita. Ringan menanyakan kaif halak. Ukhuwah terjalin. Ukhuwahnya bagus. Interaksinya bagus. Ketika ini ada di tengah-tengah mereka, pertanda bagus ukhuwahnya. Tapi ketika ada gesekan, hubungannya gak baik, ukhuwahnya retak, gak bakal bisa ngomong kaif asbahta. Ya benar. Lah iya kalau ngomong kayak Pak Asbata delok rainis belenger kayak gitu ya. Afal banyak atau kasar gitu. Ya namanya Allah ada gesekan, ada khusuma, ada adawa, permusuhan, saling membenci. Enggak bakal bisa ngomong kayak gini, buru-buru kif asbahta ya akhi, kif halak. Lah kok kif halak. Ketemu lo melengos. Maka yang seperti ini dilestarikan, diamalkan, supaya bukan semata-mata ketawadhu'an kita, tapi menjaga ukhuwah kita dengan hal-hal yang mungkin kita pandang remeh gitu, biasa gitu. Maka perlu kita amalkan dengan penghayatan. Kita menyemarakkan ini, kita melestarikan bahasa seperti ini sampai kita menghayati ini ukhuwah ini. Ketika dicabut ukhuwah oleh Allah Azza wa Jal, tidak bakal bisa mengatakan kaifa asbahta. Maka syukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika anda masih bisa berjumpa dengan para ikhwah, bisa berjumpa dengan kaum muslimin, dan masih bisa mengatakan kif halak, kif asbahta, dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang senyum. Itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi hamba yang bersaudara. Jamkan baik-baik. Bukan perkara yang ringan, perkara besar, nikmat yang besar. Bisa berukhuwah dan bisa mengatakan kaifa asbahta. كيف أمسيت؟ كيف حالك؟ بخير أنت؟ Apa yang lebih daripada itu kan gitu ya? Hah? Kalau kondisinya normal kan bisa mu'anaqah, kifhalak bukhair ya akhi, bisa jabat tangan, kifhalak ngobrol enak, zen, santai gitu. Wah ada syai halibnya lagi, wah ada kahwahnya lagi. Wah lebih gayeng. Itu nikmat yang sangat besar. Jaga itu. Kalau udah cabut, tidak bakal bisa lagi anu seperti itu. Ta'al ya akhi syai. Jangan ngomong ta'al. Gak bisa lagi ngomong ta'al sudah. Sudah gak ada ukhuwah. Sudah bermusuhan. Sudah saling membenci. Gak ada kata-kata ta'al. Ya Allah syahi. Ya Allah kahwah. Maafi. Maka selagi bisa, jaga itu. Lestarikan itu. Hatta dengan kata-kata kaif haluk. Kaif asbahta. Kaif amsayta. Nah, apalagi saat ini barakallahu fikum, seorang sahabat yang mulia, tokoh besar sahabat Ansar dan pejuang ikut berperang di perang Khandaq di sini. Maka sebagai bentuk apresiasi seorang pemimpin kepada para mujahidin, diperhatikan keadaannya. Gitu ya, diperhatikan keadaannya. Atau misalkan antum seorang sahabat dekat, sahabat karib, seperjuangan, senasib. Nah, sama-sama dari bawah perintisannya. Ada yang sakit. Itu lebih perhatiannya itu. Tidak sebagaimana dengan muslim yang lainnya. Yang lain normal, bagus. Tapi untuk yang ini spesial. Dikarenakan dia ada nilai plusnya. Sahabat karibnya, teman perjuangannya. Ilahi. Perhatikan mereka. Itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Nah. Juga diperbolehkan membuat kemah di masjid untuk orang yang sakit. Ini ketika kondisinya tidak memungkinkan di tempat yang lain. Tapi ketika harus di masjid, labas. Dibikin kemah, yang penting dijaga kebersihannya. Dikarenakan masjid, tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul membuatkan kemah, dikarenakan untuk mempermudah menjenguk saat. Barakallahu. Juga diperbolehkan seorang wanita mengobati luka laki-laki yang bukan mahramnya selama aman dari fitnah. Ada kata-kata selama aman dari fitnah. Rufaidah Al-Ansariyah biasa mengobati orang-orang yang terluka dan dibawakan kata-kata ini itu menunjukkan Rufaidah inilah yang menangani pengobatannya saat tadi. Ketika aman dari fitnah, dari semua sisinya tidak ada masalah. Tapi ketika enggak aman dari fitnah, maka yang laki-laki yang memberikan pengobatan barakallahu fiik. Atau kita bisa memaknakan kondisi yang bisa merawat itu hanya Rufaidah. Maka kondisinya sangat-sangat kondisional barakallahu fiik. Al-muhim aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kemudian yang ditanya dengan kalimat kaifa asbahta, jangan diem. Tapi memberitakan kabar dia. Qala fayukhbirahu. Ketika saat ditanya Rasulullah SAW kaifa asbahta, dijawab, diberitakan keadaan dia. Nanti akan disebutkan jawabannya pada beberapa yang akan datang insyaAllah. Jawabannya semuanya memuji Allah SWT. Kalau kondisi Anda memang sedang mengalami sesuatu, jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Gimana jawabannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kondisinya antum nyaman, sedang nikmat, masya Allah, banyak kemudahan-kemudahan, menggembirakan. Jawabannya, alhamdulillah, alladzi fi ni'matihi tatimmu shalihah. Semuanya hamdalah. Semuanya memuji Allah Azza wa Jalla. Orang yang saya sebutkan sebelumnya, orang yang biasa ngaji, biasa taklim, yang biasa mendengarkan sabdanya Rasulullah SAW, paham dengan jawaban ini. Kif halak, bekhair. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, ngerti ini. Ini sesuatu kayaknya ini sudah. Kenapa itu sakit? Nah, pertanyaan berikutnya muncul dengan jawaban alhamdulillah ala kulli halin. Ini jawaban menunjukkan dia sedang ada masalah. Entah sakit, ada problem atau ada apa gitu. Bertahmid kepada Allah tapi dengan bahasa alhamdulillah ala kulli hal. Biasanya nadanya juga beda ya. Kefalak, khair, Alhamdulillah ana kulli hal. Itu sudah beda itu sudah. Intonasi sudah lain. Antum yang cermat. Jangan kemudian diam-diaman aja. Disupport ya berarti. Ada apa? Tidak ada, khair insyaAllah. Doakan, sallallahu murakum. Semoga Allah kasih kemudahan bagi antum. Ada yang sakit, semoga dikasih kesembuhan. Wahakata. Disupport. Tapi kalau zain kondisinya, kifalat, pekhal ya. Alhamdulillah. Allah ni'mah. Oh, sudah lebih gayeng jawabannya. Alhamdulillah. Didoakan barokah kepada dia. Sehingga nyaman, interaksi itu enak gitu ya. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibnu Shalih. Ini cukup panjang ya, kita baca ya. Qala haddatsana Ishaq ibnu Yahya al-Kalbi. Qala haddatsana Zuhri. Qala akhbarani Abdullah ibnu Ka'ab ibni Malik al-Ansari. Telah memberitakan kepada aku Abdullah putranya Ka'ab bin Malik al-Ansari. Qal dikatakan wa kana Ka'ab bin Malik ahada thalatha alladhina tiba alaih. Ka'ab bin Malik ayahnya Abdullah ini, Ka'ab bin Malik sahabatnya Rasul semoga Allah meridhai beliau, beliau salah satu dari tiga orang yang diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu kisahnya? Ini beliau Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat yang lainnya termasuk yang tidak ikut perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Nabi kita Muhammad SAW yang biasanya kalau perang itu tidak menunjukkan langsung tempatnya. Warra bi ghairiha. Mesti tauriyah. Ini bukan tempat yang lain, tapi yang diserang, yang lainnya lagi. Supaya musuh gak tahu. Tapi untuk perang Tabuk, sorroha biha. Terang-terangan, kita ke Tabuk. Jadi dikarenakan jarak yang sangat jauh dari kota Madinah. Jarak yang sangat jauh, kondisinya sedang paceklik mendekati musim panen. Wah, kondisi muslimin juga sedang kondisi tidak lagi roah gitu, lagi sempit, sehingga disampaikan terang-terangan supaya mereka mempersiapkan diri, terang-terangan ke Tabuk, supaya mempersiapkan diri. Beliau masih muda kala itu, masih santai. Alat ringkas cerita sampai ke Tabuk, sampai beliau pulang kembali, tidak berangkat ke Abin Malik. Tidak berangkat. Diboikot selama 50 hari 50 malam. Dihajar sama Rasulullah dan para sahabat. Diboikot. Tidak dikasih salam. Salam tidak dijawab salamnya. Tidak didekati. Dia datang ke majelis disuruh pergi. Sampai istrinya sudah memulangkan ke orang tuanya. Dikarenakan tidak ikut jihad tanpa sebab. Tidak ada udzur syar'i. Dan beliau mengaku dengan jujur. Tidak ada udzur syar'i. 50 hari 50 malam diboikot. Sempit dadanya beliau. Sampai turun ayat dia taubah yang menerangkan mereka bukan munafik. Mereka adalah para sahabat bukan munafik. Di dalam fikih Islam ketika ada jihad yang syar'i bersama dengan penguasa dia termasuk yang wajib jihad kok enggak berangkat, ini munafik. Tanda kemunafikan. Apalagi zamannya Rasulullah SAW. Kala itu dikhawatirkan kena penyakit nifak. Itu turun ayat menjelaskan mereka bukan kaum munafikin. Ada Ka'ab bin Malik. Itu panjang ceritanya. Itu pembahasan panjang terkait dengan bab taubat dan bab hajir. Pemboikotan orang yang menyimpang. Itu di pasir sana. Al-Muhim. Qala anna ibn Abbasin akhbarahu. Bahwasanya Abdullah ibn Abbas memberitakan kepada Abdullah bin Ka'ab tadi, putranya Ka'ab bin Malik, namanya Abdullah. Anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fi. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai beliau, keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya Rasulullah SAW, mertuanya beliau sekaligus sepupunya, ahli mantunya ya, sekaligus sepupunya. Keluar dari rumahnya Rasul pada sakitnya Rasul yang berwafat karena itu. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW. Faqala an-nas, maka orang-orang bertanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Wahai Abul Hasan, ini kunyanya sahabat Ali. Putra yang paling tua namanya Hasan. Adik namanya Husain. Jangan iling Husain tok lo ya. Hasan juga putranya Ali. Ya. Jangan Husain. Ah, Hasan juga ada. Sedikit anu ya, melebar ya. Kenapa mereka hanya sama Husain? Hah? Dikarenakan Al-Hasan ibnu Ali memiliki mauqif yang sangat tegas terkait dengan Abu Bakar dan Umar. Tegas mengatakan huma waziru jaddi. Abu Bakar dan Umar adalah menteri wazir kakekku, Nabi kita Muhammad SAW. Menolak pemahaman Rafidhah. Wah, Hasan diatur sama Rafidhah. Enggak dihawil, gitu bahasanya. Enggak dipakai sama Rafidhah. Yang dipakai Husainnya. Domplek nama besar Husain. Nah, ya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Bagaimana kabar Rasul pagi ini? Lagi sakit kan? Menanyakan kabar yang lagi sakit. Ini sunnahnya para sahabat. Entah bertanya langsung kepada yang sakit, kaifa asbahta, atau tanya kepada keluarganya, kepada familinya. Kaifa asbaha Rasulullah? Bagaimana kabarnya sepagi hari ini? Qala, berkata sahabat Ali, berarti dengan baik-baik, asbaha bihamdillahi bari'an. Beliau pagi ini, alhamdulillah, membaik. Padahal sedang sakit keras. Yang beliau sakit pada waktu itu. Meninggalnya karena itu. Alhamdulillah asbaha bihamdillahi bari'a. Beliau pagi ini alhamdulillah bari'. Bari' itu mendingan, sembuh. Semua dengan tahmid. Alhamdulillah. Gak bohong. Ini kalau bahasanya orang-orang Arab itu adalah harapan. Gitu. Namanya tafa'ul. Harap. Alhamdulillah sembuh insyaallah. Sembuh insyaallah. Paham ya? Dan memberitakan ini sakit dibilang sembuh. Kok dusta? Enggak. Kata-kata ini kata-kata harapan. Asbaha bihamdillah tarian tarian. Kalau berkata alhamdulillah sembuh insyaallah. Sembuh sembuh sembuh. Gitu. Ini syahidnya ya. Jadi ketika ditanya jawab. Jawabannya semuanya dengan tahmid kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dikasih bahasa yang menyenangkan. Gitu. Walaupun dia sedang sakit. Kalau yang disebutkan dalam nasul hadis yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau ada yang kurang menyenangkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ni'mat. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimu salihah. Qala, berkata sang rawi. Fa'akhadha Abbas ibn Abdul Muttalib biyadih. Tiba-tiba Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah bin Abbas, mengambil tangannya Ali. Ya, ini Abbas, Alu Abbas. Sama-sama Ahlul Bait. Yang ini Alawiyin, yang ini Abbasiyin. Jauh ribut. Sama-sama dari keluarganya Rasulullah SAW. Faqala, katanya Abbas, ara'aitak. Bagaimana pendapat? Fa anta wallahi ba'da thalath Abdul 'Asa. Bagaimana pendapat kamu? Kamu nanti wahai Ali, demi Allah, ini firasat. Setelah tiga ini nanti, kamu akan menjadi budak tongkat. Maknanya, kamu nanti akan menjadi bawahan orang. Lagi membicarakan tentang permasalahan siapa yang menggantikan Rasul setelah beliau wafat. Gimana Ali? Kef ro'yak gitu. Ara'aita. Bagaimana pendapat kamu? Sungguh demi Allah kamu sebentar lagi setelah tiga ini nanti. Entah tiga hari atau tiga pekan setelah tiga ini. Ente nanti Abdul Asa. Budak yang ditongkat. Hanya budak tongkat yang akan dipimpin sama orang lain. Wa inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saufa yatawaffa fi maradhihi hadha. Ana, katanya Abbas, saya melihat Rasul sebenarnya akan mati. Rasul akan wafat dengan sakitnya ini. Itu firasat. Dan betul. Inni a'rafu wujuha bani Abdul Muttalib indal maut. Saya mengenal. Saya memahami, mengenali wajah-wajah bani Abdul Muttalib ketika matinya beliau ini. Artinya, kita ahlul bait lah ini. Nanti ahlul bait, kita ini ahlul bait. Kerabatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai nahna nanti jadi pengikut. Maunya apa? Nahna jadi pemimpin. Lah apa nanti wajah-wajah kita orang bani Abdul Muttalib kalau kita orang dipimpin sama orang lain? Paham bahasana ya? Nah. Maka katanya Abbas, fadhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita pergi. Pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falnas'alhu fi man hadzal amr. Kita tanya beliau, siapa yang akan memegang khilafah ini? Perkara ini, hadzal amr hadzal khilafah. Siapa nanti yang menjadi pemimpin setelah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan. Fa in kana fina alimna dalik. Kalau memang kita yang menangani ahlul bait, kita tahu siapa orangnya yang berhak menjadi khalifah. Wa in kana fi ghairina, tapi kalau orang lain selain kita yang menjadi khalifah, kallamnahu, kita perlu menyampaikan kalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ausa bina, supaya Rasul memberi wasiat tentang kita. Kalau kita yang jadi khalifah, zen. Kita tahu siapa orangnya jadi khalifah nanti. Gitu. Tapi orang lain jadi khalifah, paling tidak Rasul ngasih kita wasiat. Memberi wasiat kepada semua khalifah-khalifah yang ada tentang kita orang ini, Ahlul Bait. Supaya diperhatikan. Itu permintaan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Ali. Maka berkata Ali, semoga Allah meridai beliau, inna wallahi, kita sungguh demi Allah, insa'alnahu, kalau kita yang meminta langsung kepada Rasulullah SAW, meminta kepemimpinan ini, famana'anaha, lalu ternyata Rasul tidak memberikannya kepada kita. Kita minta kepada Rasul, ternyata Rasul tidak ngasih ke kita orang. La yu'tina hannasu ba'dahu abada. Maka kaum muslimin tidak akan pernah menyerahkan, memberikan khilafah ini ke kita selama-lamanya. Kelus pintunya. Kenapa? Alasannya Rasul tidak ngasih ke kalian. Itu alasannya. Kalian wahai Ahlul Bait pernah bertanya, meminta kepada Rasul masalah ini, kekhilafahan ini, Rasul tidak ngasih. Nah, apalagi nahna, apalagi kita orang. Rasul tidak ngasih, apalagi kita orang. Tidak bakal dikasih selama-lamanya. Klus pintunya. Itu yang dikhawatirkan sama sahabat Ali. Qala wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abada. Dan saya demi Allah, aku tidak akan pernah meminta khilafah ini kepada beliau selama-lamanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak usah minta. Khawatir kalau kita minta enggak dikasih, sudah tutup ini pintu untuk kita orang. Nanti semua akan berhujjah dengan ucapannya Rasul. Rasul enggak ngasih kalian. Maka jangan minta khilafah. Beda dengan kita enggak usah minta gitu. Enggak usah minta. Ada kesempatan nanti dipilih oleh al-hali wal-aqdi, dipilih oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Ini termasuk kecerdasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, terkait dengan bab ini ya ikhwan, faedah besar yang bisa kita ambil adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah ngasih wasiat khusus untuk Ali bin Abi Thalib atau untuk Ahlul Bait dengan khilafah. Tidak ada. Ini yang didengung-dengungkan sama mereka. Kaum Syiah, kaum Rafidhah. Nah, Ali itu wasi. Tawasi yang dikasih wasiat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan Abu Bakar dan Umar itu mengambil haknya Ali. Mestinya Ali jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ada lagi yang mengatakan Malaikat Jibril yang khianat. Mestinya bukan Nabi Muhammad yang jadi nabi, Ali jadi nabi. Ini parah lagi ya. Ada lagi yang mengatakan Ali Tuhan. Itu semuanya ada pada kelompok Rafidhah. Dan itu yang mengatakan Ali sebagai Tuhan dikafirkan para ulama karena menuhankan Ali. Yang mengatakan Abu Bakar dan Umar mengambil haknya Ali dikatakan kelompok yang sesat, yang menyimpang, menyelisih semua kesepakatan semua para sahabat. Barakallahu fikum. Di antara hujjahnya riwayat ini, sahabat Ali sendiri yang tidak meminta khilafah kepada Rasulullah. Ya, tidak pula meminta wasiat kepada beliau supaya kita jadi khalifah, tidak ada. Difahami ya? Maka ini semuanya membantah bualan-bualannya kaum Rafidhah. Baik. Kemudian ketika sahabat Ali sebagai khalifah, itu murni pilihan para sahabat yang ada ketika itu. Disepakati oleh ahlul hali wal abdi, sahabat Ali sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Bukan karena wasiat Rasul. Gitu. Tapi murni dipilih oleh ahlul hali wal abdi ketika itu. Pintu masih terbuka untuk menjadi khalifah. Barakallahu fikum. Baru kemudian Bani Umayyah, baru kemudian Bani Abbasiyah dari zuriyahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Semoga Allah meridhai beliau. Nah, panjang ya. Panjang. Intinya adalah pertanyaan para sahabat kepada sahabat Ali tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat menanyakan kabar orang yang sakit. Entah itu presiden kamu, pemimpin kamu, entah itu bos kamu, entah itu pejabat kamu, entah itu orang tua kamu, entah itu gurunya kamu, yang di atasnya kamu. Kayak sekarang ini atau yang di bawahnya kamu. Menanyakan kabar orang yang sakit itu merupakan bimbingan bimbingan salaf, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaifa asbah, kaifa asbah, bagaimana kabar dia, kaif hal, kaif halu, hakala. Menanyakan kabar pertanda ukhuwahnya bagus. Kalau terkait dengan family bagus, silaturahim pada family tadi. Kalau terkait dengan bawahan dan atasan, bagus interaksi antara atas dan bawahnya. Dan itu menyatukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jawabannya pun juga harus dengan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asbaha bari'ah. Sembuh insyaAllah. Pagi ini. Alhamdulillah. Sembuh insyaAllah. Walaupun sangat keras. Sembuh insyaAllah. Sembuh insyaAllah. Ya ada optimis gitu ya. Jangan pesimis. Jangan ngasih kabar, beliaunya begini, tambah heboh lagi, menggambarkan betapa sakitnya, betapa kronisnya. Tidak perlu, dikasih yang optimis. Sembuh insya Allah. Ketika orangnya membaik, alhamdulillah, membaik. Alhamdulillah. Optimis bahasanya. Barakallahu fikum. Naam. Lumayan. Sudah mana adhan? Adhan ya. Saya dengar sayur saya terdengar suara adhan. Tawbal. Al-Madhani adhan barakallahu. Tapi barakallahu fikum, satu faedah tadi yang sempat kita singgung tapi belum diperjelas dari hadis ini adalah bolehnya mengungkapkan sebuah firasat. Bolehnya mengungkapkan sebuah firasat tentang kematian seseorang. Ini bukan memastikan dia mati. Karena yang tahu fulan matinya kapan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Cuman terkait dengan firasat dengan indikasi dan segala macam diperbolehkan. Jadi sekarang ini sahabat Abbas bin Abdul Muttalib menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Anda lihat Rasul akan wafat dengan sakitnya ini." Di antara indikasinya adalah keterangan setelahnya. Saya tahu itu dari wajahnya Bani Abdul Muttalib. Rasul akan wafat. Kerabatnya Rasul yang dekat dengan Rasul dan merasakan sudah semacam kayak pasrah sudah. Dan itu nampak pada wajah-wajah orang dekatnya yang selama ini merawatnya. Kelihatannya gitu ya. Kita kalau biasa dengan orang yang dengan akan nampak. Ya apa pula? Bahasa sudah namanya manusia. Yes. Yes. Yes. Doa saja. Yes. Pasrahkan kepada Allah. Nampak wajahnya dah wajah-wajah sudah sendu. Itu alamat, bukan sebuah kepastian. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang yang sedang sekarat sembuh lagi. Allah Maha Kuasa. Tapi kan nampak dari guratan wajah itu kelihatan. Orang yang selama ini merawat orang yang sakit keras itu nampak, kelihatan. Ini kayaknya indikasinya sudah enggak panjang usianya. Maka menyatakan sebuah firasat. Nampaknya kan akan meninggal orang, enggak lama hidupnya. Itu diperbolehkan. Ya, dengan indikasi-indikasi yang ada, barakallahu fikum. Bahkan kalau orang itu termasuk wali Allah Azza wa Jal, di antara tanda kewaliannya, firasatnya tajam. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Dulu di zamannya para sahabat yang memiliki hal demikian, seperti Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai beliau. Tajam firasat. Itu dimasukkan dalam pembahasan karamatul awliya. Karamanya para wali. Karamanya para wali. Temu orang. Namamu siapa? Harik. Harik. Segera kamu pulang ke rumah. Kebakar rumah kamu itu. Tahu Harik. Harik. Membakar. Pembakar. Langsung pulang ke rumah. Betul, kebakar rumah. Jangan mengatakan, oh Umar ngerti perkara gaib. Tidak. Itu namanya firasat yang begitu kuat dari seorang wali. Wali itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Mukmin tapi itu wali. Cuma tingkatannya tinggi. Imannya, takwanya itu luar sangat tinggi sekali. Kayak beliau ini. Itu namanya firasah. Nah, di antara bentuk firasat itu mukasyafah. Tahu mukasyafah? Ya, Allah tampakkan kepada hamba tadi perkara yang enggak nampak bagi yang lain dan terjadi seperti yang dia lihat. Itu kalau orangnya mukmin yang bertakwa kepada Allah, seorang wali namanya karamah. Kalau orangnya fasik itu namanya sihir. Gitu. Dibedakan dari orangnya. Nah, gitu ya. Pernah beliau sedang berkhutbah. Kala itu sebelumnya beliau mengutus sepasukan perang untuk berjihad. Ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata yang enggak dipahami sama para sahabat, sama muslimin. Ngomong apa ini? Dia mengatakan, "Ya sari al-jabal. Ya sari al-jabal." Begitu. Kala itu salah seorang pemimpin perangnya namanya Sariyah manggil panglima perangnya itu. Wahai Sariyah, bukit. Yang hanya pada ngomong apa ini? Ngomong apa? Gak ada yang paham. Tapi ada yang ngerti. Itu namanya panglima perang yang sedang diutus Umar ke sebuah tempat. Ada peristiwa ini. Ternyata yang di sana mendengarkan suaranya Umar. Ternyata kondisinya sedang terjepit. Mendengarkan ucapan demikian, maka langsung dieksekusi ke arah bukit. Mundur. Dan selamat. Pulang dengan selamat. Ketika sampai di kota Madinah, yang ditanya kepada para pasukan tadi, pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, kamu mendengar gak sahabat Umar mengatakan demikian? Iya, kami mendengarnya. Baru ngerti, terjadi seperti apa yang disampaikan sama sahabat Umar. Itu namanya mukasyafa. Ini karamatul wali, kalau memang orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau orangnya fasik, orangnya gak jelas, itu namanya sihir. Atau ngelantur, atau kebohongan yang nyata. Ala kulli hal, ini dimasukkan dalam pembahasan karoma. Masya Allah. Kok mati ini ya? Ini pertanyaan satu tapi kok menakutkan gini. Dijawab toh? Jawab. Waduli. Waduh rumah tangga. Saya jawab dan saya hanya menyampaikan sisi syar'inya ya. Saya enggak mau intervensi rumah tangga orang. Tolong jangan jadikan jawaban saya untuk kemudian tambah ribut. Karena khawatir pegang jawaban saya lalu, nih, ustaz yang bilang begini. Wah, repot nanti saya nanti. Tak kasih mukadimah begitu, enggak apa-apa ya. Pada suatu keluarga, wanita melalaikan kewajiban untuk mengurus rumah karena sibuk bekerja. Sibuk kerja ya. Hingga suaminya marah dan membanting sesuatu. Akhirnya wanita tersebut menyalahkan suaminya, mengumbar aib suaminya, mendoakan suami di waktu yang mustajab. Medeni saya ini. Masya Allah. Apakah doanya mustajab? Waduh. Nah ini yang bisa mengatakan demikian bukan saya. Makbul tidak makbulnya Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Cuman kalau posisi wanita itu terzalimi dan nyata-nyata terzalimi, saya enggak tahu apa yang terjadi. Dan dia mengutarakan doanya di waktu yang mustajab, itu tanda-tanda ciri-ciri makbulnya doa. Yang pertama terzalimi. Rasul mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Waspadai doanya orang yang terzalimi, kata Rasul. Fa innahu laisa bainaha binallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, waktunya juga mustajab. Termasuk asbab untuk makbulnya doa. Kalau terzalimi. Mustajab. Selebihnya itu kita hanya membahas syar'inya. Selebihnya itu haknya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia yang zalimah, dia yang zalim, insyaallah enggak mustajab. Semoga demikian. Yang saya nasihatkan, tolong jangan over ya. Terlalu berlebihan ini, insyaallah. Sampai banting sesuatu ini loh. Itu kan marah yang memuncak sudah itu. Ngamuk pol sudah ini. Terus balasannya cik sangare gitu loh. Langsung ngumbar aibnya suami. Doakan lagi ya Allah. Ini jangan dilakukan. Apapun yang terjadi pada rumah tangga, namanya rumah tangganya manusia ya. Yang banyak salahnya, banyak aibnya, banyak khilafnya, manusia ya, kita banyak salah dan lupa. Pasti akan mengalami hal demikian. Ketika ada problema, ada muskilah, selesaikan dengan baik-baik. Ya, selesaikan dengan baik-baik. Untuk sisi syar'inya, wanita bekerja. Saya enggak tahu nih pekerjaan apa yang dimaksud. Kalau sampai kerja keluar rumah, apalagi pekerjaannya enggak syar'i dan segala macamnya, ini melanggar syariat. Yang ngurusi nafkah itu laki-laki. Ya, nafkah itu kewajibannya kaum laki-laki. Mendapatkan predikat al-qawwamiyah, ini diantaranya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima ansaqu min amwali. Karena keutamaan laki-laki dan karena nafkahnya mereka. Tidak boleh bagi wanita bekerja di luar rumah dalam kondisi suaminya mampu ngasih nafkah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga tolong yang ini diluruskan ini. Para wanita di rumah saja, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dari pihak wanita juga demikian, jangan terlalu over dalam bersikap. Gak ada perlunya kok mengumbar aib suami, apalagi saya mendoakan suami diotai mustajab gitu. Selesaikan baik-baik dengan kepala dingin, ya, apa yang menjadi penyebabnya, masing-masing tanazul itu saling mengalah gitu, supaya semuanya reda. Barakallahu fikum. Di buku saya ada berapa T kemarin? Ada tanazul, ada tasyawur, ada tanasuh, ada ta'awun, ada ghaful, serta T semuanya ini. Ini semuanya untuk meredam semua yang ada prahara rumah tangga. Jadi suami itu harus saling husnudzon, baik sangka kepada pasangannya. Jangan gampang suudzon, positive thinking, jangan negative thinking. Harus kemudian tasyawur, bagus koordinasinya, bagus konsolidasinya, musyawarah yang baik. Ada ta'awun, saling bantu-membantu untuk mengarah kebaikan dan rumah tangga. Ada ta'akhi, saling mewujudkan ukhuwah, persaudaraan di dalam rumah tangga, antar anak, antar suami istri, bapak sama anak. Ya. Ada di antara tanazul, harus saling mengalah, jangan memunculkan egonya masing-masing. Ada tanasuh, saling menasihati dengan cara yang baik. Ada taghaful, saling melupakan aib. Ini penting, saling melupakan aib. Kalau yang dicari aibnya, ya rusak rumah tangga, menikah sama manusia. Hatta dia alim sak jagat, hatta orang yang paling bertakwa sak jagat, manusia ada salahnya. Atau dia paling solehah, paling bertakwa, perempuan, manusia, ada salahnya. Kalau yang diungkit itu kesalahan, akan rusak rumah tangga. Sehingga diminta, tutupi. Lupakan kesalahan yang ada, tampilkan yang baik-baik saja, supaya membawa kebahagiaan. Allahul musta'an. Gitu ya, saya berharap supaya lebih dewasa sedikit dalam rumah tangga. Kadang gini nih ya, wong tua ya gitu ya, kan Allah Ustaz. Jangan dikira tua kemudian dewasa, belum tentu loh ini. Kadang gini nih, enggak, yang muda-muda, yang tua-tua juga kadang begini biasanya. Tua tapi kurang dewasa. Nah, tolong kedewasaannya dan tolong dijaga rumah tangga tadi. Ya, dikaji, ditelaah apa penyebabnya, sama-sama saling mengalah, sama-sama saling untuk menurunkan egonya, selesaikan dengan cara baik-baik. Barakallahu fiik. Nah, mallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ngoten nggih? Silakan dibaca kembali buku saya. Bukan promosi sih, cuman sudah dituliskan bukunya, monggo dibaca untuk mengevaluasi rumah tangga kita masing-masing, barakallahu fikum. Rumah tangga kita, rumah tangga yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Atau rumah tangga ikhwah kita atau anak kita, dibaca kembali. Semoga semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Is? Wone? Gimana Pak? Jawabannya iya. Beliau tadi bertanya, apakah setiap orang yang menjelang wafatnya akan digoda oleh iblis supaya jangan husnul khotimah? Jawabannya iya. Itu diantara makna tatkala kita bertawud kepada Allah dari fitnatil mahya wal mamat. Masih ingat ya doanya ya. Bertawud dari fitnah al mahya kehidupan, wal mamat kematian. Mereka mengatakan fitnatul mahya itu fitnah yang kita alami selama kita hidup. Entah syubhat, entah syahwat, entah apa aja, semua kita hidup. Yang dibahas pada fitnatul mamat, ada dua makna yang mereka sebutkan. Yang pertama, fitnatul mamat ay inda sakratil maut. Fitnah ketika sakratul maut. Tadi yang tanyakan sama Anda tadi. Jadi iblis ini akan berupaya sekuat tenaga membisiki sesuatu yang bagaimana caranya Bani Adam itu tidak khusus Fatimah. Kalau mana kedua nanti di alam kubur, fitnah kubur. Paham ya? Dan mereka mengisahkan dari tokoh-tokoh besar ulama kita. Hatta Imam Ahmad dikisahkan terkait dengan beliau di ketika itu tergoda itu. Soalnya beliau berjuang keras supaya jangan sampai termakan sama iblis. Berhasil. Nah, biasanya ketika matinya normal. Kalau kondisinya misalkan tiba-tiba dia mati tetap segala macam itu enggak, sudah enggak ada pembahasan. Ketika dia matinya di dalam kondisi normal, mengalami namanya sakratul maut, akan ada fitnatul mamat tadi. Makanya kita selalu berta'awudz setiap kita sholat, di akhir yang kita baca ta'awudz dari empat perkara, di antaranya adalah fitnatul mahya wal mamat tadi. Fitnah yang menimpa kita selama hidup kita, fitnah ketika sakratul maut, dan fitnah ketika kita telah mati nanti di alam kubur. Itu lebih dahsyat daripada fitnah yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua taufik wal hidayah dan dilindungi dari semua fitnah yang ada, terutama fitnatul mamat. Barakallahu fiikum. Amin ya rabbal alamin. Tak yang lain? Pripun? Wonten malih? Pun? Sampun? Hah? Pun? Pun? Ya ini pun. Nah, jazakumullah khair atas semuanya. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.